طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain yang gabung dalam kajian kita sekarang ini, juga para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kita tentang surga. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang puncak kenikmatan di surga, yaitu bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita mengangkat satu tema yang cukup penting, salah kaprah dalam meraih surga. Apa maknanya? Ada sebagian orang ahli ibadah yang berprinsip bahwa surga itu tidak bisa diraih kecuali dengan meninggalkan kesenangan dunia secara total. Menyiksa diri, mengisolir diri, tidak berinteraksi dengan sesama manusia. Kadang-kadang mengharamkan sebagian makanan ataupun minuman. Sebagian jenis pakaian. Mengharamkan daging, mengharamkan madu umpamanya. Mengharamkan makanan-makanan dan minuman-minuman yang mahal, serta mengharamkan juga bagi dirinya pakaian-pakaian yang mahal, dan tidak bekerja, waktunya full untuk ibadah, tidak menikah juga, karena dianggapnya semua itu menjadi penghalang bagi dirinya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini prinsip yang total keliru, salah kaprah. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan seluruh yang baik-baik, baik makanan ataupun minuman, termasuk pakaian, termasuk kendaraan, itu untuk orang-orang mukmin di dunia. Walaupun seringkali diserobot oleh orang-orang kafir, dan Allah membiarkan hal itu. Adapun di akhirat, seluruh kelezatan, kenikmatan, kesenangan itu dikhususkan bagi orang-orang mukmin semata-mata. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-32. Kata Allah, Qul, Man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wattayyibati minar rizqi qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan oleh Muhammad, siapa yang berani mengharamkan perhiasan-perhiasan yang Allah sudah keluarkan untuk hamba-hambanya, wattayyibati minar rizqi, dan rizki-rizki yang baik berupa makanan-makanan yang halalan thayyiba, yang halal dan juga baik bermanfaat bagi tubuh. Kata Allah, qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya. Katakan, semua rizki yang baik, makanan, minuman, pakaian, perhiasan, termasuk juga kendaraan, itu diperuntukkan bagi orang-orang mukmin dalam kehidupan dunia, fil hayati dunia, khalisatan yaumal qiyamah, dan itu dikhususkan bagi orang-orang mukmin di pada hari kiamat. Kalau di dunia tidak khusus bagi orang-orang beriman, orang kafir juga diberi harta, makanan, minuman yang melimpah, pakaian yang mewah, kendaraan yang juga super mewah, tempat-tempat tinggal yang juga sangat mewah. Bahkan lebih dari itu, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas. Allah berikan juga dalam kehidupan di dunia ini kepada orang-orang kafir selain kepada orang-orang mukmin. Tapi Allah menyatakan khalisatan yaumal qiyamah. Seluruh kenikmatan itu dikhususkan bagi orang mukmin pada hari kiamat. Orang kafir enggak lagi kebagian kesenangan sedikit pun dalam kehidupan di akhirat nanti. Setelah mereka mati, kematian mereka menjadi akhir dari seluruh jenis kesenangan yang pernah mereka dapatkan. Sisanya mulai masuk alam kubur sampai hari kiamat tinggal penderitaan yang dahsyat. Nah, dunia baru tercela ketika kita mencarinya, mengejarnya, mengelolanya, menikmatinya. Kalau sampai menyibukkan kita dari kehidupan akhirat, kepentingan akhirat. Karena mengejar dunia, ibadah diabaikan. Karena mengejar kesenangan dunia, amal soleh diabaikan. Apalagi kewajiban. Karena untuk kepentingan dunia, sholat ditunda-tunda dari awal waktu. Tidak dilakukan secara berjamaah, apalagi ditinggalkan. Baik total seluruh sholat yang 5 waktu atau hanya sebagian dari waktu sholat tersebut. Subuh mungkin bisa. Karena masih ada di rumah walaupun agak-agak terang dikit gitu. Zuhur asar mabablas. Maghrib kembali bisa kadang-kadang ke masjid. Nah itu yang tercela. Semua kehidupan dan kesenangan dunia tidak diharamkan. Tidak dilarang dari kaum mukminin untuk menikmatinya. Yang dilarang adalah bila semuanya itu dikejar, dinikmati sampai mengabaikan kepentingan akhirat. Oleh karena itulah maka kesalahan besar kita katakan salah kaprah dalam meraih surga adalah meninggalkan interaksi sosial, muamalat dengan sesama manusia, tidak menikah, tidak membangun rumah tangga, tidak memakan makanan-makanan enak dan bergizi. Siangnya selalu saum, malamnya selalu tahajud. Kesehariannya tidak lepas dari membaca Al-Quran, berzikir, dan seterusnya. Quran bisa-bisa setiap sepekan sekali tamat. Atau bahkan lebih dari itu. 3 hari tamat, 3 hari tamat, sehari 10 juz. Coba bayangkan waktunya habis untuk itu. Tidak ada waktu untuk berumah tangga. Tidak ada waktu untuk bertetangga. Tidak ada waktu untuk mengamalkan amal soleh di bidang sosial. Dan ini bertolak belakang dengan konsep hidup yang digariskan oleh syariat yang juga sudah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Allah menyuruh kita berinteraksi secara sosial. Dengan tetangga kita wajib berbuat baik. Kepada tamu wajib kita muliakan. Tidak boleh dianggap sebagai gangguan. Dan itu aplikasi dari iman yang benar. Rasulullah SAW menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu." Itu aplikasi dari iman. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Coba kalau bicara itu yang baik. Kalau enggak, diam. Muliakan tamu, muliakan tetangga. Dan itu menunjukkan pengaturan syariat, konsep syariat dalam berinteraksi secara sosial. Maka orang-orang yang mengejar akhirat 100% dengan mengabaikan aspek duniawi yang menjadi ladang pahala adalah konsep hidup yang super keliru. Sehingga pernah di zaman Nabi SAW, 3 orang sahabat bertanya kepada para istri Nabi, bagaimana sih ibadah yang dilakukan oleh Nabi siang ataupun malam? Dijawab oleh para istrinya, kalau malam beliau tidur. Tapi nanti sepertiga akhir malam bangun kemudian tahajud sampai subuh. Kalau siangnya gimana? Kadang-kadang saum, kadang-kadang tidak. Terus apa yang dilakukan kalau ada di rumah? Kana fi mihnati ahli. Beliau itu seringkali membantu pekerjaan istrinya. Nyapu gitu ya. Tapi gak pernah beliau ngepel. Dijamin tuh. Kenapa? Karena alas lantai rumahnya itu bukan keramik tembok seperti zaman kita. Tanah biasa. Percuma dipel. Kalau nyapu ya mungkin ya. Karena kita juga halaman yang berupa tanah, barala gitu, banyak sampah, suka kita sapu. Kalau ada pakaian yang sobek, beliau jahit sendiri. Kalau ada umpamanya sendal yang talinya putus, beliau sambung sendiri. Wa kana fi mihnati ahli. Beliau itu suka bantu-bantu istrinya. Membantu istri itu sunnah Nabi SAW. Baik itu nyupir, nyuci piring, ikut masak, nyapu, ngepel ya, ikut. Melihat jawaban tersebut, tiga orang sahabat ini menganggap enteng, gening enteng, amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW tersebut. Mereka itu ingin lebih baik. Kata yang pertama, kalau saya akan sholat semalaman, tidak tidur. Kalau Nabi SAW ada tidurnya. Tidur dulu, baru sepertiga akhir malam bangun untuk tahajud. Ini akan tahajud terus semalaman, gak akan tidur. Yang kedua menyatakan, saya akan saum tiap hari. Kalau Nabi SAW kadang saum, kadang tidak. Saum sunat maksudnya bukan saum Ramadan, kalau Ramadan pasti saum. Kata yang ketiga, aku tidak akan menikah. Karena kalau menikah harus bantu-bantu istri. Belum kalau istri sakit, belum kalau istri hamilnya gak lancar, maksudnya hamilnya itu ngidamnya parah ya. Muntah terus, susah makan, susah diurus umpamanya. Belum setelah melahirkan, punya anak. Awal-awal melahirkan istri gak bisa apa-apa, diem saja di tempat tidur. Yang nge-handle seluruh pekerjaan rumah tangga, ya suami. Ribet, riweh punya istri, punya anak teh. Ya, anaknya sudah sedikit agak gede, balita gitu kan. Ngompol, BAB di celana. Ketika ayahnya mau pergi nangis ingin ikut. Ketika ke masjid merengek ingin ikut. Tidak dibawa nangis terus. Dibawa ngeganggu gitu ya. Allah liarlah rempong. Saya tidak akan menikah. Kedengaranlah ucapan tiga sahabat ini kepada Nabi SAW. Tiga-tiganya melakukan ibadah yang disyariatkan. Yang pertama mah tahajud terus. Tahajud disyariatkan enggak? Iya. Tapi tidak tidur. Karena Nabi SAW ada tidurnya. Saum sunat disyariatkan enggak? Iya. Tapi dia tiap hari. Nabi mah tidak tiap hari. Yang ketiganya tidak mau nikah dalam rangka fokus ibadah. Ditegur itu oleh Nabi alaihi salatu wasallam, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang berkata begini, begini dan begini? Fa wallahi ana akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Demi Allah aku ini lebih takut kepada Allah dibanding kalian. Lebih bertakwa kepada Allah dibanding kalian. Tapi malam hari aku salat, aku pun tidur. Siang hari kadang aku saum, kadang aku tidak saum. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikahi beberapa wanita. Tidak hanya satu dua, Nabi SAW sampai dalam waktu yang sama 9 tuh. Total jenderal mah 13. Dalam waktu yang sama 9 orang istri. Lalu beliau menyatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa orang yang enggan kepada sunnahku, enggak suka kepada sunnahku. Sunnah tahajud ada tidurnya, sunnah saum ada tidak saumnya, dan sunnah menikah. Siapa yang enggak suka, dia bukan umatku. Berarti salah tuh, keliru. Mereka tiga-tiganya ingin meraih surga, tapi dengan cara yang keliru, menyimpang dari contoh Nabi SAW. Maka orang yang uzlah, mengisolir diri, kecuali kalau mengisolir dirinya karena kena COVID, ya itu harus bagus, harus begitu dalam rangka ya recovery, penyembuhan, dan agar tidak menular yang lain. Tapi kalau mengisolir dirinya itu untuk fokus ibadah, nggak mau berinteraksi secara sosial, nggak mau nikah, nggak mau bekerja. Bekerja itu membuang-buang waktu, hasilnya nggak seberapa. Orang itu salah, keliru. Niatnya baik, salahnya keliru. Kam mim muridin khair la yusibahu. Betapa banyaknya orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak bisa meraih kebaikan tersebut karena salah caranya. Menginginkan surga, enggak didapat surga karena salah caranya. Dengan cara tidak mau bekerja, tidak mau berumah tangga, tidak mau berinteraksi. Padahal nih, bertetangga, berinteraksi dengan sesama manusia, itu ladang pahala. Rumah tangga, itu ladang pahala. Beda loh antara orang yang jomblo. Duh, asa kurang tega nyebut jomblo. Katakanlah yang belum laku, tambah parah. Yang single, dengan yang sudah menikah, ketika mencari nafkah, beda pahala. Kalau yang single mah niat dia mencari nafkah itu untuk diri sendiri, mencari uang. Kalau yang sudah nikah untuk anak dan istrinya, makanya pahalanya lebih gede. Disebutnya juga jihad, tolabul halali jihadun. Itu kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, bahwa mencari barang yang halal, rezeki yang halal itu jihad bagi seorang kepala rumah tangga. Kata Nabi SAW, satu dinar yang kamu infakkan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan satu dinar yang kamu infakkan untuk kepentingan fisabilillah, dibanding satu dinar yang kamu berikan kepada istrimu, yang lebih utama adalah satu dinar yang kamu berikan kepada istrimu. Lihat. Besarnya pahala infak sadaqah fisabilillah kepada fakir miskin itu, besarnya itu luar biasa. Tapi yang terbesar itu memberikan nafkah kepada anak dan istri. Ladang pahala itu. Mendidik istri pahala, mendidik anak-anak pahala, menafkahi mereka pahala, senyum mengelus kepala mereka pahala. Itu pahala sehari-harinya juga. Rumah tangga itu ladang pahala. Demikian juga berinteraksi dengan sesama manusia. Allah menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu interaksi sosial. Kerjasama kalian, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Tapi jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik, bermanfaat kepada manusia lain. Tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Manusia itu pasti rugi. Kecuali yang beriman, beramal saleh, terus saling berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat dalam ketakwaan. Ini interaksi sosial. Syarat tidak rugi itu harus ada interaksi, tapi dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum. Tuh coba lihat. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat terhadap manusia lain. Kalau hanya ngerem diri di rumah, ibadah terus, baca Quran terus, tapi gak peduli kepada orang lain, kepada tetangga, kepada keluarga, kepada yang lain-lain. Bagaimana bisa memberi manfaat bagi orang lain tuh? Gak manfaat malah. Ada tetangga sakit, cuek. Ada tetangga meninggal, cuek. Ada tetangga yang kesusahan, cuek. Gak ada manfaat. Padahal orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Wa ahabbul a'mal ilallah. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, memasukkan, memberikan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Apapun bentuknya, senyum, memberi nasihat yang baik, yang manfaat, memberikan pertolongan. Atau kata Nabi SAW, kamu lepaskan dia dari kesulitan. Kamu lunasi hutang-hutangnya, kamu lepaskan dia dari kelaparan. Tuh, itu interaksi sosial. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau menyatakan, "Fa wallahi li an amsya ma akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidish shahra." Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia dalam memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada aku i'tikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Bayangkan. Kalau umpamanya orang tidak berinteraksi, tidak bergaul, dalam rangka ibadah lebih fokus kepada Allah, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Tidak peduli itu. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min alladhi la yukhalitun nas walam yasbir ala adahum." Seorang mukmin yang berinteraksi dengan sesama manusia, terus sabar dalam menghadapi gangguan mereka. Kan ketika berinteraksi dengan kawan, dengan tetangga, enggak semua kawan, enggak semua tetangga itu nyenengin, ya enggak? Ada yang nyebelin enggak? Ada banyak. Ucapannya, tingkah lakunya, karakternya, perbuatannya, nyebelin banget. Kata orang Selacau teh mah pikar sepen perep. Nah, jadi pokoknya adalah membuat kita apa? Sumpek, sakit hati, kecewa atau yang sejenisnya. Sabar. Seorang mukmin yang bergaul, berinteraksi dengan sama manusia dan sabar atas gangguan mereka lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang tidak berinteraksi dengan sama manusia dan tidak sabar dalam menerima gangguan mereka. Jadi interaksi kita dengan sama manusia, lalu kita memperoleh ketidaknyamanan perasaan, sumpek, sempit, kecewa, tersinggung, marah, sedih, dan yang sejenisnya. Kadang ada yang menghina, kadang ada yang nyinyir, kadang ada yang suudzon, kadang ada yang menggibahi, macam-macam. Itu latihan mental bagi jiwa kita. Sekali sakit hati, nyelekit, inget-inget terus. 2 kali sudah agak kuat, 3 kali. 4. Lama-lama biasa, sudah terbiasa saya mah dihina kayak gitu. Nggak aneh, nggak sakit hati, nggak apa. Kuat mentalnya tuh. Tapi kalau orang tidak berinteraksi, nggak pernah dengar omongan jelek dari orang lain, nggak pernah tersinggung, nggak pernah dihina, nggak pernah digibahi, nggak pernah diapa-apakan, tidak terlatih mentalnya. Sekali ada yang melotot, uduh, itu luar biasa. Resah gelisahnya, berguncangnya jiwa itu. Sama dengan fisik orang, umpamanya yang sehari-harinya olahraga, Mulai dari jalan kaki agak jauh, lalu jogging, lalu umpamanya lari maraton, lama-lama sprint, lama-lama jungkir balik, salto segala macam, terus setiap hari begitu. Ototnya itu terlatih, ya enggak? Fisiknya itu sudah terbiasa. Kuat dia, nafasnya panjang. Staminanya kuat, lari berjam-jam juga. Dia akan kuat, apalagi sekedar jalan biasa. Gitu ya, pas umpamanya ada barang yang agak berat harus dipikul, dia sudah kuat, sudah terbiasa. Bayangkan kalau orang kerjanya duduk, ngagoler, berbaring di rumah, tidak pernah olahraga, tidak pernah gerak, kerjanya hardolin, kerjanya ngemil semata-mata. Ototnya tidak terlatih. Pas suatu saat harus lari, itu jangankan lari, baru 10 langkah udah ngos-ngosan, gak kuat, jantungnya berdegup kencang, cemen dia. Itu fisik, mental juga sama seperti itu. Oleh karena itulah maka konsep syariat di dalam mengelola kehidupan ini yang harus kita jalani itu multidimensi aplikasi. Aspek aplikasi, aspek ritual kita kepada Allah ya. Aspek keimanan, keyakinan kepada Allah ya, itu fondasi. Aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik juga diatur oleh ajaran Islam. Semuanya. Tak ada satupun dari aspek kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Islam. Tidak ada. Ke WC juga ada aturannya. Bagaimana yang harus dilangkahkan lebih dahulu? Keluar juga begitu. Selama di WC-nya harus bagaimana? Bagaimana caranya bersiwak atau gosok gigi dengan tangan kiri ataukah dengan tangan kanan? Semuanya diatur rinci itu. Bagaimana urusan mau tidur, bangun tidur, hubungan suami istri? Semuanya diatur itu. Adab-adabnya. Ada. Saking lengkapnya ini syariat Islam. Bertetangga ada aturannya. Semuanya. Nah, ini harus diaplikasikan dalam kehidupan. Makanya kalau umpamanya hanya mengurusi aspek ritual, iman, ibadah, iman, ibadah, iman, ibadah. Tapi tidak bertetangga. Tapi tidak berinteraksi. Tapi tidak bermuamalah. Tapi tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Maka dia hanya mengaplikasikan, mengamalkan satu aspek saja dari ajaran Islam, tapi mengabaikan aspek-aspek lain yang tidak kalah pentingnya. Orang seperti itu gak akan dapat pahala dari amar ma'ruf nahi munkar, dari ta'awun al-birri wa taqwa, dari tawasobil haq, tawasobis sabar, dari memberikan pertolongan, kepedulian kepada sesama, enggak. Karena dia enggak peduli. Yang dia pedulikan hanya dirinya sendiri, beribadah kepada Allah. Itu sebuah kekeliruan dan kesalahan. Berdasarkan hal itulah, maka cara yang benar dalam meraih surga adalah aplikasikan seluruh ajaran Islam dalam seluruh aspeknya. Aspek akidahnya dan tauhidnya, aspek ibadahnya, aspek interaksi dengan sesama manusia. Dan itu banyak, bisa muamalah di bidang tijarah, bisa muamalah, fikih muamalah, fikih munakah, fikih umpamanya siasa. Itu kelengkapan ajaran Islam sampai melahirkan cabang ilmu dalam segala bidang. Dalam urusan nikah, berumah tangga, talak, cerai, rujuk, hulu, dan segala macam. Dibahas dalam bab fiqih munakah. Bagaimana berjual beli janji kepada sesama di bidang bisnis, pinjam, meminjam, gade, menggabe, dibahas dalam fiqih muamalah. Bagaimana tentang kehidupan berpolitik, bernegara, mengatur warga dan sikap kita kepada penguasa dan seterusnya. Dibahas dalam fiqih siasah. Bagaimana tentang mengatur perbuatan jahat baik secara ekonomi ataupun secara kriminal dan seterusnya. Hukumannya apa? Mekanisme menjatuhkan hukumannya itu bagaimana? Itu dibahas dalam fikih jinayah. Lengkap sudah. Itu semua harus diaplikasikan. Maka orang yang hanya mementingkan aspek akidah dan ibadah semata-mata, dia menerapkan Islam secara parsial. Para pendengar dan pemirsa sekalian, kita jeda dulu. Nanti setelah jeda kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita akan kembali beberapa saat lagi. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777-10-14-768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818-647-824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari, di rumah atau tempat usaha Anda, dengan program Canceling YTS. Dapatkan canceling gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813-1014-76. Pilih jenis cancelingnya. Insya Allah, canceling siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS, Jalan Jurang, nomor 86, Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah, canceling siap dijemput. Dengan canceling YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan canceling, tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813-1014-76. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Yuk, belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Para pendengar dan juga pemirsa, kita lanjutkan acara kita dan kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang akan bertanya secara langsung kepada Ustadz, kami persilahkan hubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Silakan yang akan bertanya. Ya, ada telepon yang masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono, silakan Pak Mul. Siap, Ustaz, saya mau tanya, salah kaprah mencari surga. Banyak tadi yang sudah diterangkan, yang saya mau tanyakan yaitu banyak orang mukmin sendiri cara mengerjakan tidak sesuai dengan sunnah Rasul dan hanya ini sendiri. Bagaimana itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Itu termasuk salah satu bentuk salah kaprah dalam mencari surga. Beribadah kepada Allah, tapi tata cara ibadahnya itu ditambah-tambah, dikurang, bahkan dirubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik contoh. Fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau Nabi SAW umpamai sholatnya subuh 2 rakaat, jangan ditambah menjadi 4 rakaat. Jangan gunakan akal 2 rakaat, itu sudah bagus banget pahalanya, apalagi kalau 4. Kalau umpamai Nabi SAW sholat maghrib umpamai cuma 3 rakaat, bukan cuma memang 3 rakaat. Jangan berpikir 3 rakaat, itu sudah bagus luar biasa, kalau ditambah 4, pasti lebih bagus. Maka itu termasuk contoh salah kaprah dalam meraih surga, meraih pahala. Bukan jadi pahala, bahkan menjadi dosa. Makanya Nabi SAW menyatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah kalian perkara-perkara baru dalam agama. Dari nabinya tidak ada, dari diada-adakan. Dengan alasan ra'yu, logika atau perasaan. Atau kadang-kadang berdasarkan pertimbangan adat setempat, tradisi, dan kebiasaan. Itu contoh ekstrim, menambah jumlah rakaat sholat. Atau umpamai menambah doa tambahan. Kalau umpamanya dalam ruku hanya subhana rabbil azim, pakai wabihamdi, ditambah saja umpamanya subhana rabbil azim, wabihamdihi, boleh enggak masalah dengan memakai wabihamdihi. Ditambah aja dengan membaca ayat kursi. Pasti lebih bagus. Menurut akal. Karena isi ayat kursi tidak ada keburukan, semuanya bagus. Boleh enggak? Enggak boleh. Maka bukan pahala yang dapat, bahkan dosa. Karena apa? Kesalahannya lah menambah aturan yang Allah tetapkan. Jangankan menambah aturan Allah atau menambah aturan sesama manusia juga itu keliru, salah ya. Pemerintah menerapkan ini secara internasional, kalau di perempatan ada lampu 3, ada merah, ada kuning, ada hijau. Merah berhenti, kuning siap-siap, hijau jalan. Kita mikir kurang indah. Harusnya tambah lagi biru gitu. Lalu nanti artinya ditambah. Kita punya uang, kita punya inisiatif, diganti itu lampu merahnya oleh kita. Benar apa salah? Benar-benar salah. Bisa ditangkap gak sama polisi? Iya ditangkap, itu kejahatan. Menambah-nambah aturan yang sudah ditetapkan oleh orang yang berwenang, yaitu penguasa, ya kejahatan, bisa ditangkap. Subversi itu namanya. Apalagi ini aturan Allah dan Rasul, ditambah, dikurang, apalagi dirubah. Dengan niat yang bagus, ya niat yang bagus. Tapi seperti yang dikemukakan tadi dari perkataan yang dimaksud, kam min muridil khair la yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi tidak memperoleh kebaikan. Karena salah, keliru dalam meraihnya, dalam cara meraihnya. Ingin pahala, caranya nambah-nambah aturan agama. Bukan pahala, tapi pahalu. Bukan ganjaran, tapi genjeran. Ingin meraih surga, tapi cara-caranya dengan merubah-rubah aturan Allah dan Rasulullah beribadah. Ya, itu kejahatan langsung kepada Allah, bukan kepada manusia. Sebab aturan Allah yang ditambah. Parahnya yang kayak gitu kalau dikasih tahu ngeyel, malah marah, menuduh macam-macam. Menuduh teroris, menuduh radikalis, menuduh ekstremis, menuduh wahabi, segala macam tuh. Tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Berdasarkan hal itulah maka melakukan ibadah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah salah satu cara yang keliru dalam meraih surga. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan bagi yang akan bertanya secara langsung di belakang Pak Mulyono. Silakan Pak, hubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637. Baik, kalau tidak ada pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari Casmita di Cimindi. Anda berkali-kali mengulas materi tentang takdir, ada hal yang belum difahami. Kalau amal Allah yang menciptakan, mengapa manusia dipahalai atas amal soleh, yang padahal amal soleh tersebut karya Allah, katanya. Ada penelpon, Ustaz? Silakan. Kita angkat penelpon terlebih dahulu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ibrahim di Cimahi, Ustaz. Iya. Mau bertanya. Sekarang ini kan disunahkan untuk takbir muqayyad, Ustaz. Nah, itu tuh setelah sholat fardu, berapa kali Ustaz takbirnya itu? Dan apakah setelah istighfar dibacanya atau setelah salam? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Iya, wa jazakallahu khairan. Iya, Abu Ibrahim Didin Fahrudin di Cimahi, Khairudin. Iya, disunnahkan takbir ketika kita sudah memasuki tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Sejak maghrib kemarin. Sampai kapan? Sampai selesai hari Tasyrik, tanggal 14. Jadi 5 hari. 9, 10, 11, 12, 13. Iya, 13. 5 hari. Kapan? Waktunya mutlak. Kapan saja. Di mana saja. Asal di tempat yang layak. Jangan di WC. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya menyarankan untuk takbir di setiap selesai salat fardu. Ini tidak semua ulama sepakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Ali Hasan dan Syekh Salim dalam kitab Kutaib, ya bukan kitab. Ahkamul Idain menyatakan bahwa bertakbir di setiap sholat fardu tidak ada dalilnya. Tapi yang benar mutlak, kapan saja. Kapan saja. Di mulai 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kapan saja, dibolehkan. Dalam kondisi apapun kita sedang berjalan, lalu takbir. Kita dalam sekarang ini nyupir motor, nyupir mobil, takbir. Kita sedang duduk, takbir. Nah itu ya. Nah lalu berapa kali bagusnya ba'da sholat? Tidak dihitung. Boleh minimalnya sekali, dua kali, tiga kali sampai. Hanya jangan sampai mengabaikan, melalaikan ritual yang ditetapkan seusai sholat. Yaitu wiridnya. Seperti itu ya. Itu jawaban untuk Abu Ibrahim. Terus yang tadi apa tadi? Oh ya, takdir. Salah satu di antara kandungan iman kepada takdir adalah beriman bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Baik makhluk berupa benda hidup ataupun mati. Seperti kita, binatang, jin, malaikat. Termasuk benda-benda mati seperti batu, gunung, dan seterusnya. Termasuk peristiwa, kejadian, termasuk amalan kita. Allah menyatakan, wahuwa khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal kalian. Amal kita juga ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah. Makanya disebutkan amalan kita adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena amalan tersebut lahir dari kehendak Allah. Tapi melalui diri manusia, umpamanya kita infak atau sedekah atau kurban lah sekarang. Kenapa kita kurban? Karena kita ingin dan kita mampu. Kenapa kita ingin? Ya karena pahalanya gede. Ini perintah Allah. Penekanan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallan. Siapa yang punya kemampuan kurban tapi enggak mau kurban, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Termotivasi dan ada uang, kurban. Sekarang kenapa kita punya keinginan? Allah yang ngasih keinginan itu kepada kita. Kenapa kita punya kemampuan? Allah yang ngasih kemampuan itu kepada kita. Jadi kalau Allah ingin menciptakan amalan kurban dari diri kita, caranya Allah kasih keinginan kepada kita. Allah kasih kemampuan kepada kita. Lahirlah amalan tersebut. Dalam pelaksanaannya, apakah kita ada peran? Jelas. Apakah kita ada pengorbanan? Jelas. Fisik dan psikis. Fisiknya apa ya? Fisiknya jelas capek. Itu yang disebut dengan masyakkah. Psikisnya ada apa? Lebar, kata orang Sunda. Lebar bahasa Indonesia. Sayangnya, sayang uang. Minimal 3 juta ada yang lebih gitu ya. Ngumpulinnya susah dan lama. Ada. Itu masyakkah. Ada capeknya, ada unsur pengorbanannya, itu yang disebut masyakkah. Dari sana saja sudah kita sudah kita bisa fahami kenapa kita dipahalai. Kalau ciptaan itu Allah ya, kalau amalan itu Allah yang menciptakan. Karena kita yang dilibatkannya mengeluarkan pengorbanan atau merasakan mengalami masyakkah baik lahir ataupun batin. Ya pantaslah itu ya. Sama aja dengan umpamanya seorang mandor kepada tukangnya, tukang bangunan. Nih caranya begini, kamu harus buat begini, begini. Ayo laksanakan. Siapa yang capek? Ya si tukangnya. Si tukangnya capek gitu ya. Secara fisik, ya, secara psikis, ya, dan seterusnya. Ya layak dia dibayar. Gak ada mandor, kamu makan hanya pelaksana dari perintah saya, gak perlu dibayar lah. Saya yang mendesain ini semuanya, gitu. Gak bisa. Jadi kenapa kalau memang amal kita itu ciptaan Allah, kenapa kita dapat pahala dari amalan tersebut? Karena kita mengalami masyakkah. Penderitaan dan pengorbanan baik fisik ataupun psikis itu salah satu pertimbangannya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat-sangat masuk akal kita. Kalau kita umpamanya menunggang, kalau dulu kuda atau unta, kemana kuda itu berlari itu tergantung kita. Dikenyet kakenca, mengkol kakenca, dikenyet kakatu, dimengkol kakatu, di dua-duanya. Dikenyat, ngebretak lompat gitu ya, ditarik ke belakang, berdiri dia gitu kan. Meren, saya gak bisa berkuda, gak pernah berkuda kan. Cuma kayaknya begitulah merennya. Afwan kalau salah, soto ini tentang kuda. Tapi si kuda capek gak? Ya capek lah. Berhak gak dia dapat apresiasi, dipuji, dielus, dikasih makan, dikasih minum? Iyalah. Dari aspek ini saja kita sudah mengetahui kenapa kalau amalan yang kita lakukan ciptaan Allah, kenapa kita dipahalai. Karena kita merasakan adanya masyakkah lahir ataupun batin, adanya pengorbanan. Ya. Itu salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada penelpon yang tadi sempat masuk. Bisa kembali dicoba. Halo. Pada penelpon kami persilakan. Tak ada yang masuk. Halo. Halo. Halo, silakan Ibu. Dari siapa, di mana? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Eka dari Makassi. Pak Ustaz. Dari siapa, Bu? Eka dari Marga Asih. Eka dari Marga Asih. Silakan. Iya, Pak Ustaz, minta doanya. Seminggu yang lalu suami saya enggak ada. Sudah meninggal maksudnya, Bu, atau Kak? Iya. Innalillahi. Iya, Pak Ustaz. Allah yarham. Saya minta amalan-amalan apa yang bisa nyampe ke beliau, Pak Ustaz. Jazakillah khair, Pak Ustaz. Iya, wa jazakillahu khair. Ibu Eka di Marga Asih ya. Ya, barakallahu fiik. Ya. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in bi ajali musamma fal tasbir wal tahtasib. Itu doa yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika mendengar cucunya meninggal. Salah satu di antara putrinya punya anak, kemudian sakit, kemudian meninggal. Lalu sampai berita ini kepada Nabi SAW. Lalu beliau menyatakan, Inna lillahi ma'akhadha walahu ma'ata wa kullu syai'in bi'ajali musamma fal tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil. Suami Bu Eka milik Allah. Diambil sekarang oleh pemiliknya. Walahu ma'ata, milik Allah pula apa yang dia berikan. Wa kullu syai'in bi ajali musamma, dan segala sesuatu ajalnya telah ditetapkan di sampingnya. Fal tasbir wal tahtasib, maka bersabarlah dan berharaplah pahala dari hal itu. Lalu doakan, berdoa untuk diri sendiri dengan mengatakan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khaira min. Ya Allah, berikan kepada saya pahala atas musibah ini. Dan berikan kepada saya ganti yang lebih baik. Ketika Nabi mengajarkan hal doa tersebut, Ummu Salamah radhiyallahu anha yang waktu itu belum menjadi istri Nabi. Dia istri dari suaminya yang namanya Abu Salamah. Suaminya Abu Salamah, dia Ummu Salamah. Karena punya anak namanya Salamah. Salamah itu laki-laki kalau di sana. Kalau di sini Salamah jadi wanita ya. Meninggallah suaminya yang solih, baik perhatian. Ingat dia Ummu Salamah kepada sabda Nabi SAW, siapa orang yang terkena musibah. Lalu berdoa, ya Allahumma, Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khaira minha. Ya Allah, beri saya musibah, beri saya pahala dalam musibah ini dan beri ganti yang lebih baik. Dia meyakini akan dapat ganti yang lebih baik. Tapi dia mikir, ada gitu orang yang saat itu lebih baik daripada suami saya itu Abu Salamah. Kayaknya gak ada, gak kepikiran. Gak berapa lama setelah masa indahnya habis, datang orang melamar dia untuk Nabi SAW. Diutus oleh Nabi SAW, panglamarkan tuh Ummu Salamah untuk saya. Jadilah beliau menjadi salah seorang istri Nabi dunia sampai ke akhirat nanti. Nah, selain itu, apa yang harus dilakukan untuk suami yang sudah meninggal, pertama doakan. Sering-sering dibaca tuh dalam sujud, sholat, baik fardu ataupun sunnah. Apa yang kita baca biasa dalam sholat jenazah. Setelah membaca subhana rabbiyal a'la yang pokok ya. Lalu berdoa Allahumma gfir li zaujati. Li zauji bukan zaujati. Karena suami ya. Allahumma gfir li zauji. Atau boleh disebut namanya. Umpamanya fulan. Allahumma gfir li fulan warhamhu wa'afih wa'afu'anhu. Wa'akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa'ksilhu bilma'i wa thalji wal barad. Wa naqqihi min al-khataya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadhu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min akhlihi wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannah wa a'idhhu min adhabin nar wa adhabil qabr. Baca itu dalam salat. Minta segala macam kebaikan yang bisa diraih di alam kubur dan di akhirat bagi orang yang sudah memasuki alam tersebut. Itu pertama. Jadi pertama tadi mendoakan untuk diri sendiri, yang kedua mendoakan untuk si mayit yang sudah meninggalkan kita. Ketiga, jaga wasiat-wasiatnya anaknya kalau punya anak. Didik, dengan didikan yang benar, wasiatkan agar anaknya banyak-banyak mendoakan ampunan rahmat untuk bapaknya di alam kubur. Sebelum umpah dibagi waris, coba kalau ada wasiat dari suaminya laksanakan. Kalau ada hutang, tunaikan dulu hutangnya. Setelah itu infakkan sebagian dari harta warisan suami ini untuk diniatkan untuk sebagai infak suami. Agar dapat menjadi jariah. Kalau ingin jariah ya jangan ke fakir miskin, jangan ke personal. Saat itu dikasih, hari itu dimakan, hari itu habis. Tapi ke masjid, ke madrasah, ke pesantren, ke yayasan-yayasan dakwah yang pemanfaatannya permanen. Ngocor terus tuh, ngalir terus pahalanya. Itu diantara beberapa yang harus kita perhatikan untuk berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan dari Eza di pemirsa Majelis Kajian Sunnah Semarang TV. Bismillah Ustaz, izin bertanya, jika hari ini saya ada jadwal vaksin, lalu saya juga ingin berpuasa Arafah, apakah vaksin salah satu penyebab pembatal puasa Ustaz? Ya, intinya apakah disuntik membatalkan saum atau tidak? Tergantung. Kalau yang disuntikannya itu adalah cairan pengganti makanan atau minuman, seperti vitamin, seperti suplemen, seperti umpamanya sari-sari makanan, yang berpengaruh kepada kondisi fisik kita. Sebelum disuntik lapar, setelah disuntik jadi kenyang, hilang laparnya. Sebelum disuntik lemas, setelah disuntik menjadi kuat. Ya itu batal, karena sama dengan makan dan minum. Termasuk transfusi darah, karena darah adalah sari-sari makanan. Dimasukkan ke dalam tubuh itu sama dengan pengganti makan ataupun minum, maka itu batal saumnya. Adapun kalau disuntik, kemudian cairan yang disuntikannya bukan sebagai pengganti makan atau minum, bukan suplemen, bukan vitamin, bukan nutrisi, bukan juga sari-sari makanan, gitu ya. Tapi obat yang tidak berpengaruh kepada lapar, haus, dan lemes. Sebelum umpamanya disuntik, dia lapar. Setelah disuntik tambah lapar, dah tadi nahan sakit gitu ya. Energinya keluar, kalorinya keluar banyak. Jadi tambah sakit, tambah lemas, tambah lapar. Maka itu tidak membatalkan saumnya. Karena tidak masuk kepada makan, minum, atau pengganti dari makan dan minum. Walaupun ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, tapi tidak melalui mulut dan tenggorokan. Adanya benda yang masuk ke dalam tubuh tanpa melalui mulut dan tenggorokan, dalam bahasa apapun, dalam istilah apapun, tidak bisa disebut sebagai makan atau minum. Enggak. Termasuk disuntik. Kecuali kalau disuntik itu cairannya dimasukkan ke mulut, lek, telan, ya batal. Tapi kalau di bagian tubuh lain, seperti di tangan atau di bagian lain, kemudian yang disuntikannya itu bukan pengganti makan atau minum, yang enggak berpengaruh kepada lapar, haus, dan lemas, maka tidak membatalkan dari saum kita. Saya tidak tahu vaksin ini bisa mengenyangkan atau tidak. Bisa menghilangkan lapar dan haus dan lemas atau tidak, wallahualam. Apa isinya, apakah vitamin, suplemen, sari makanan, tanya ke ahlinya. Wallahualam, saya tidak tahu tentang isi cairan yang disuntikan. Katanya itu virus ya. Virus untuk ya, dan seterusnya lah, wallahualam. Jadi kalau bukan makanan maka tidak membatalkan saum, teruslah saum walaupun disuntik. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Terakhir kita angkat coba penelpon yang tadi masuk. Silakan ibu bapak yang menelpon. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Pak? Siapa? Pak Ade di Selacau. Mangga Pak Ade. Ustaz Afwan bertanya. Kalau khauf sir termasuk syirik besar atau syirik atau dosa kecil kan? Syirik kecil maksudnya. Syirik kecil termasuk dosa besar apa kecil? Khauf sir termasuk syirik kecil apa syirik besar gitu ya? Besar gitu. Iya. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Ade Taufik di Selacau. RW genep, bukan RW 5. Di luar negeri ya Tama. Khauf sirri, makna khauf sirri adalah rasa takut yang tersembunyi. Tapi tidak terungkap melalui lisan. Umpama contohnya, kalau umpamanya kita lewat di jalan sepi, sendirian, malam, ada rasa takut. Nah, tapi takut ini hanya ada dirasakan di dalam hati. Apakah itu syirik kecil ataukah syirik besar atau termasuk khauf tabii? Barakallahu fik. Kalau takut tersebut adalah takut yang logis dan realistis. Logis dan realistis. Yang fakta, logika menyatakan ya bisa menimbulkan bahaya. Seperti kita takut kepada singa. Kita takut kepada ular. Kita takut kepada perampok, penjahat, dan seterusnya ketika lewat ke tempat itu. Maka itu termasuk takut yang tabii. Maka tidak apa-apa. Seperti umpamanya seseorang yang di dunia perang dingin atau umpamanya dunia kejahatan. Kemudian masuk ke sebuah tempat yang memang di sana banyak terjadi kejahatan. Kita masuk ke sana bagaimana? Ada rasa takut, nggak takut, khawatir. Apalagi kumpul-kumpul ada sniper yang nggak tahu di mana, mungkin lagi ngincer kita. Ada rasa takut, takut tiba-tiba beledak, langsung mati kita. Ya, itu takut yang tabii. Seperti takut umpama disergap, ditangkap karena sudah melakukan kesalahan. Dan itu dialami oleh Nabi Musa setelah dia memukul bangsa Qutbi, bangsa Fir'aun, kemudian mati, kemudian dia lari dalam keadaan takut. Seperti takutnya Nabi Ibrahim kepada tamu yang datang kepadanya disuguhi sapi guling yang luar biasa enak, tapi tamu itu tidak makan. Tangannya itu tidak sampai menyentuh kepada makanan itu. Fa'ujasaminhum khifah. Maka muncul rasa takut dari diri Ibrahim kepada tamu tersebut. Itu tidak bertolak belakang dengan tauhid. Itu tidak termasuk jenis syirik. Nah, tapi kalau umpamanya tidak ada alasan logis. Tidak ada alasan yang realistis. Kemudian merasa takut yang tersembunyi, maka yaitu termasuk syirik. Seperti contoh umpamanya. Contoh umpamanya, kalau umpamanya kita ingat kepada nasihat nenek kita, kakek kita yang sudah tiada, sudah meninggal. Kamu umpamanya jangan begini, begini, begini. Lalu kita melanggarnya, lalu takut, wah jangan-jangan si kakek marah, lalu saya bisa-bisa disintrek, disentil, lalu panas dingin, lalu sakit. Akhirnya takut. Takut tersebut tidak logis, tidak realistis. Dan itu takut khafi, takut yang tersembunyi, ya. Dan termasuk syirik. Karena apa? Karena meyakini ada kekuatan lain di luar kekuatan Allah yang sifatnya gaib. Yang bisa memadaratkan kepada kita. Tanpa alasan yang logis dan realistis. Kalau kita takut singa memberikan madarat kepada kita, logis dan realistis. Memang singa itu secara logika lebih kuat dari kita dan suka memakan kita. Ular umpamanya, dia lebih lemah dari kita, tapi sekali kita digigit bisa mati kita. Takut menyentuh kabel listrik, ya takut. Kalau disentuh, kita kesetrum bisa mati kita. Itu logis dan realistis, kasusnya banyak. Dan alasan rasionalnya ada. Tapi kalau engkau takut kepada nenek moyang yang sudah mati, bahwa mereka mengawasi kita, lalu kita takut kalau kita umpamanya melakukan sesuatu yang dianggap melanggar adat, nanti ruh orang yang sudah mati itu ngambek kepada kita, lalu kita bisa sakit, bisa terkena musibah, yaitu adalah syirik khafi. Apakah itu termasuk syirik kecil atau besar? Besar kalau bentuknya seperti itu. Karena meyakini ada kekuatan lain di alam yang sifatnya gaib di luar kekuatan Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak ada alasan yang rasional, yang logis, dan tidak realistis. Seperti itu. Jadi ada rincian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, cukup ya sampai di sini. Nanti insya Allah kita akan jumpa kembali jam 8 untuk membahas kitab Ad-Da'wah Dawah. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikul hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.